Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan terakhir terkait dengan upaya untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, yakni berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu-waktu yang mustajab. Dan jangan sampai kita mendoakan kejelekan atas anak-anak kita dikarenakan kekhawatiran pada saat itu Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa jelek tadi. Ada sebuah hadis yang telah kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, larangan dari Rasul alaihi salatu wasalam dari mendoakan kejelekan pada anak-anak keturunan kita. Berikutnya perlu kita ketahui juga berkaitan dengan pembahasan yang terakhir ini, yakni jangan sampai mendoakan kejelekan pada anak keturunan meskipun kita sedang kesal, kita marah, emosi dan semisalnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Rasulullah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajabah. Tiga doa yang terkabulkan. La syakka fihinna, tidak ada keraguan padanya, kata Rasulullah. Yang pertama, kata beliau, da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Kezaliman dalam bentuk apapun itu sangat berbahaya sekali. Kezaliman dalam bentuk harta, kehormatan, darah, pada semua pihak. Yang kedua, kata Rasulullah, wa da'watul musafir. Doanya orang yang sedang musafir, melakukan bepergian jauh. Yang ketiga, wa da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Ini yang menjadi poin dalam pembahasan kita. Wa da'watul walid ala waladihi. Doa kejelekan yang dipanjatkan oleh orang tua atas anaknya, sehingga jangan sampai kita mendoakan kejelekan pada anak keturunan kita. Dan disebutkan bahwa suatu ketika ada seseorang datang menghadap kepada Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Fashaka ilaihi ba'da waladi. Pria ini mengadu kepada beliau, Abdullah bin Mubarak, terkait dengan sebagian anaknya. Entah terkait dengan perilakunya ataukah terkait dengan yang jelas, ya, pria ini mengeluhkan. Faqala lahu, maka Ibnu Mubarak pun bertanya kepada pria tersebut, hal da'auta alaih, apakah engkau pernah mendoakan kejelekan atas putramu? Mungkin saat marah, mungkin saat emosi, mungkin anakmu sedang ya usil-usilnya, ataukah mungkin dipandang nakal. Apakah engkau pernah mendoakan kejelekan atas putramu? Kata pria itu, na'am, iya pernah. Qal, kata Ibn al-Mubarak, anta afsadtahu. Kalau demikian, engkau sendiri yang telah merusaknya. Rusaknya anakmu disebabkan dirimu sendiri. Engkau mendoakan kejelekan atas putramu sendiri. Yang itu ternyata dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya sekarang kamu sendiri yang merasakannya. Ya. Jangan menyesali kecuali dirimu sendiri. Demikian juga Imam Abu Dawud menyisipkan pada kitab sunannya, Sunan Abi Dawud, pada kitab At-Talaq, pembahasan tentang talak, bab idza aslama ahadul abawaini ma'a man yakunul walad, sebuah bab di situ yang boleh disebutkan, jika salah satu dari kedua orang tua masuk Islam, entah ayahnya yang masuk Islam, kemudian ibunya masih kafir, ataukah sebaliknya, maka anaknya, kalau punya anak keturunan, anaknya bersama siapa? Kepada ayahnya ataukah untuk ibunya? Pada pembahasan ini, Imam Abu Dawud menyisipkan sebuah hadis dari Abdul Hamid ibni Ja'far. Qal akhbarani abi an jaddi, telah memberitakan kepadaku ayahku dari kakekku, Rafi' ibni Sinan, annahu aslama wa abati imra'atuhu an tuslim. Rafi' ibni Sinan, beliau masuk Islam, namun ternyata istrinya tidak mau untuk masuk Islam. Maka istrinya mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasalam, masih di atas kekafiran, mengadu menghadap Rasul, berhukum kepada beliau, yang intinya agar anak mereka berdua diputuskan untuk tetap bersama ibunya, padahal ibunya masih di atas kekafiran. Wa qala Rafi', namun sang suami, yakni Rafi', pelaku kisah ini, Rafi' pun mengatakan kepada Rasul, yang intinya agar putra tersebut bersama dia, memihak kepada dia, karena dia sudah masuk Islam, agar putranya juga ya kelak menjadi seorang muslim. Nah, dalam kisah ini kebetulan anaknya masih kecil. Ya, masih bayi. Faqala lahu Nabiyyu alaihi salatu wasalam, maka Rasul pun menyuruh agar sang ibu duduk di satu sudut. Kemudian beliau juga menyuruh kepada sang ayah, ayah dari putra tadi ya, agar duduk di sudut yang lainnya. Ya. Ibunya berada di satu sudut, kemudian ayahnya di sudut yang berbeda yang lainnya. Rasul memerintahkan agar ayah dan ibu ini tadi masing-masing berdoa. Dalam bahasa kita, berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang sang ayah beragama Islam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepadanya agar si anak memihak kepadanya, berada di sisinya. Sang ibu yang masih kafir, ia pun berdoa sesuai dengan kekafirannya, sesuai dengan ajaran kafirnya. Ya. Kullun minkuma yad'ul binta ilaih, masing-masing dari kalian berdoa agar anak ini memihak kepada kalian. Sudah ditunggu berapa waktu masing-masing berdoa. Ya. Kalau dalam bahasa kampung adu ilmu gitu ya. Ilmu hitam lawan ilmu putih. Sapa sing menang gitu. Tayib. Ini adu dungu. Yang satu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla seorang muslim, yang satu berdoa kepada si enggak tahu yang jelas kafir. Tayib. Ternyata Dayak Luman. Kira-kira memihak kemana ini sang anak? Sebelum saya lanjut, memihak kepada siapa ini sang anak? Luman. Gak tahu? Ke uminya barakallahu fi. Qadarullah, anak itu memihak kepada uminya. Merangkak gitu ya, pelan-pelan mendekati uminya. Ya. Yeah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma hdiha. Allahumma hdiha. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada bayi itu. Rupanya perempuan bayinya ya. Sobiyah. Bayi perempuan. Allahumma hdiha. Allahumma hdiha. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada bayi itu. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada bayi itu. Setelah Rasul berdoa, fama latis sobiyah ila abiha. Terakhir, putri itu pun memihak, merangkak menuju ke ayahnya. Ya. Fa'akhodaha. Ayah itu pun langsung mengambilnya dengan riang gembira. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa menyaksikan, kita bisa mendengarkan bagaimana besarnya pengaruh sebuah doa. Ya, besarnya pengaruh sebuah doa. Di samping doanya Rasul tadi, sang ayah juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun tidak berjalan mulus gitu ya. Ada ujian sedikit. Dek-dek-dek-der kan ini ya. Waduh kok nyandung ke uminya ini. Duh bahaya ini. Fatal ini. Ya Alhamdulillah Rasul pun berdoa. Membantu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian. Naam Allah Azza wa Jalla takdirkan. Bayi perempuan tadi. Merangkak menuju sang ayah. Tayyib. Kemudian juga Imam Abu Dawud menyebutkan dalam sunannya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu merupakan ibadah. Meskipun tidak terkabulkan, minimalnya kita sudah mendapatkan pahala dari doa yang kita panjatkan. Harapannya doa itu ya dikabulkan. Tapi kalau tidak, minimalnya kita sudah mendapatkan poin tersendiri dari sebuah doa. Karena doa merupakan ibadah, berarti mendapatkan pahala. Kemudian menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Ini barakallahu fikum, menambahkan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan kewaspadaan, kehati-hatian, jangan sampai seorang ayah, seorang ibu, ya, dalam kondisi yang bagaimanapun juga mendoakan kejelekan kepada anaknya. Sehingga diupayakan untuk betul-betul yang terucap, yang keluar dari lisan mereka adalah kebaikan, doa-doa yang baik, doa-doa yang akan memberikan positif kepada anak keturunannya. Meskipun dikala itu anak keturunannya sedang tidak baiklah di pandangannya, namun Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Bijak, siapa tahu dengan sebab doa dari kedua ayah dan ibu tadi, kedua orang tua, kemudian berubah status kemudian hari, ternyata menjadi anak yang soleh maupun solehah, menjadi penyejuk pandangan kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.